Konsultasi Syariah. Hukum membayar zakat sebelum haul. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sebelumnya, kita berikan definisi. Di bulan Rajab tahun 37 Hijriah, Paijo memiliki tabungan senilai 45 juta. Uang Paijo sudah satu nisab. Ketika Ramadan di tahun yang sama, Paijo membayar zakat 2,5% dari tabungannya. Sementara uang itu baru mengendap 2 bulan di tempat Paijo. Apa yang dilakukan Paijo adalah membayar zakat sebelum haul, tapi sudah nisab. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. 1. Membayar zakat sebelum haul. 2. Membayar zakat sebelum nisab. Sebab wajibnya zakat adalah memiliki harta sebesar satu nisab, sementara haul adalah syarat wajib zakat. Membayar zakat sebelum nisab sama dengan membayar zakat sebelum waktunya, sebagaimana orang yang sholat sebelum masuk waktu. Karena itulah, ulama sepakat tidak boleh membayar zakat sebelum memiliki harta satu nisab. Ibnu Qudamah mengatakan, tidak boleh mendahulukan zakat sebelum memiliki harta satu nisab tanpa ada perbedaan pendapat ulama yang kami tahu. Jika ada orang memiliki harta separuh nisab, lalu dia menyegerakan zakat atau dia bayar zakat satu nisab, hukumnya tidak boleh. Karena dia mendahulukan hukum sebelum sebab. Al-Mughni. Dalam ensiklopedia fikih juga dinyatakan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tidak bolehnya membayar kafarah sumpah sebelum ada sumpah, karena berarti mendahulukan hukum sebelum ada sebabnya. Seperti mendahulukan zakat sebelum memiliki satu nisab, atau mendahulukan sholat sebelum masuk waktunya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Bolehkah mendahulukan zakat sebelum haul setelah dia memiliki harta sebanyak satu nisab? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, pendapat Malikiyah dan Zahiriyah. Mereka melarang membayar zakat sebelum haul, karena zakat adalah ibadah yang tidak boleh ditunaikan sebelum datang syarat wajibnya. Pendapat kedua, pendapat jumhur ulama. Mereka membolehkan membayar zakat sebelum berlalu satu tahun atau haul, karena zakat adalah kewajiban bagi harta, sehingga boleh disegerakan, sebagaimana bolehnya menyegerakan pembayaran utang sebelum jatuh tempo. Dan inilah pendapat yang kuat dengan alasan, pertama, riwayat bahwa paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, pernah menyegerakan pembayaran zakatnya sebelum haul. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita, Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum menyegerakan zakat sebelum haul, lalu beliau memberikan keringanan akan hal itu. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan dihasankan Al-Albani. Dalam riwayat lain juga dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Umar radhiyallahu anhu, yang artinya, saya telah menarik zakatnya Abbas tahun kemarin untuk tahun ini. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Setelah Ad-Darimi menyebutkan hadis di atas, beliau mengatakan, saya mengambil pendapat ini dan saya berpendapat boleh menyegerakan zakat. Sunan Ad-Darimi. Kedua, haul dalam zakat adalah syarat wajib zakat, dan orang boleh saja melakukan ibadah sebelum datang syarat wajib ibadah. Misalnya, di antara syarat wajib sholat adalah balig, namun anak tamyiz yang belum balig boleh saja melakukan sholat meskipun dia belum wajib sholat. Ibnu Rajab menyebutkan dalam kaidah, semua ibadah sama, baik badaniyah, maliyah, atau gabungan keduanya. Tidak boleh dilakukan sebelum ada sebab wajibnya, dan boleh dilakukan setelah ada sebab wajibnya, dan sebelum adanya kewajiban atau syarat wajibnya. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Dalam syarah Al-Mumti', Imam Ibnu Utsaimin mengungkapkan dengan redaksi berbeda, mendahulukan sesuatu sebelum adanya sebab wajibnya tidak dihitung. Sementara mendahulukan sesuatu sebelum ada syarat wajibnya dibolehkan. Asy-Syarah Al-Mumti'. Demikian, Allahu a'lam.